Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membaca tabyib yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Ash'ath As-Sijistani dari kitab sunnah yang ada pada kitab sunan beliau, yang dari penyebutan bab-bab tersebut setidaknya bisa tergambar apa yang akan kita pelajari pada kitab ini. Kita ulangi pada bagian terakhir atau paragraf atau fakrah terakhir yang kita baca. Wa anta tara anna hadhihi al-abwab بما اشتملت عليه من أحاديث نبوية وآثار سلفية تعالج ما نعيشه من فتن وما نحياه من واقع أليم. Engkau bisa melihat pada bab-bab yang disebutkan di atas, bima istamalat alaihi, dengan yang dicakupinya dari bab-bab tersebut, min ahaditha nabawiyah, dari hadis-hadis nabi, wa atharin salafiyah, dan athar-athar salaf, tu'aliju ma na'ishuhu min fitanin, yang akan bisa mengobati dari berbagai fitnah yang kita hidup ya mengalaminya, ya, melewati atau mengalami berbagai fitnah yang terjadi. Wa manahyahu min waqi'in alim, dan apa yang kita hidup ya padanya dari waqi', yakni realita yang alim, yang pedih, yang menyedihkan, yang dari perpecahan umat yang terjadi, demikian pula yang dari semakin buruknya keadaan yang menimpa kaum muslimin secara umum. Kemudian wa tuqaddimu lana safinatan najati salimatan متينة قوية di mana apa yang dituliskan oleh Al-Imam Abu Dawud pada bab-bab tersebut menyuguhkan kepada kita safinatan najah, yakni bahtera keselamatan yang salimatan matinatan qawiyah, yang disifati di sini dengan selamat, kokoh dan kuat, ya tidak khawatir ya orang-orang yang naik di atasnya untuk kemudian bahtera atau kapal tersebut pecah di tengah samudera. Bahkan ini adalah safinah yang kokoh kuat, yang siap untuk mengarungi samudera kehidupan yang penuh dengan berbagai ujian dan cobaan. Man rakiba fiha naja, di mana siapa yang berupaya untuk naik di atas safinah, di atas bahtera tersebut, niscaya dia akan selamat. Wa man takhallafa anha halaka, dan sebaliknya siapa yang takhallaf, tertinggal, tidak mau ya untuk menaikinya, niscaya dia binasa. Demikian sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Malik, Imam Daril Hijrah, ya berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau rahimahullah menyatakan as-sunnatu kasafinati nuhin. As-sunnah, yani sunnah nabawiyah, syariat ini, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kasafinati nuh, seperti bahtera Nabi Nuh, ya, kapal Nabi Nuh. Kata beliau rahimahullah, man rakibaha naja, di mana yang naik di atas kapal tersebut, sebagaimana demikian orang yang terus berupaya berjalan di atas sunnah, ya, dia akan selamat. Wa man takhallafa anha, siapa yang meninggalkan safinah, ya, demikian pula yang meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, digambarkan sebagaimana keadaan orang yang tidak mau naik di atas bahtera Nabi Nuh. Kata beliau, halaka wa gharika, niscaya dia akan binasa dan tenggelam. Jadi mereka yang tidak mau naik di atas bahtera Nabi Nuh, ya binasa dan tenggelam. Demikian pula mereka yang tidak mau berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun binasa dan tenggelam di dalam berbagai kesesatan. Sehingga dari apa yang digambarkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, betul-betul ya gambaran betapa pentingnya untuk kita berupaya mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran beliau, dan mengikutinya, karena tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan mengikuti tariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ashabut turuq, ya, jadi para pengikut tarikot-tarikot sebagaimana yang ada pada kaum sufi, ya, maka sungguhnya ya, mereka hakikatnya mengikuti dan memposisikan syekh-syekh tarikot mereka pada posisi yang semestinya hanya ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga tidak diragukan lagi siapa yang menjadikan ya tandingan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ittiba' ya, mengikuti semua yang diucapkan dan diperbuat, maka dipastikan ya, seorang yang menjadikan tandingan bagi Nabi SAW dalam perkara ittiba ini, dia menjadi orang yang sesat. Kemudian hadza wa qad kana qismu tahqiqi wal bahth al ilmi bi daril minhaj bi ta'awuni ma'a al lajnati al ilmiyah li mu'allafat al syekh al 'allamah al muhaddis Ahmad ibn Yahya al Najmi rahimahullah bi tahqiqi hadha al kitab al qayyim al nafi' tahqiqan ilmiyan wafq atau wifqa الخطوات العلمية المنهجية التالية. Demikian, dan kisum tahqiq dan pembahasan ilmiah, bagian tahqiq dan pembahasan ilmiah yang ada pada penerbit Darul Minhaj, mereka telah berupaya untuk bekerja sama dengan lajnah ilmiah untuk karya-karya, yani karya-karya tulis al-imam al-syeikh al-allamah al-muhaddith Ahmad ibn Yahya al-Najmi rahimahullah, ya, berupaya untuk mentahqiq kitab yang berharga dan bermanfaat dengan tahqiq yang ilmiah sesuai dengan khutwatil ilmiah, yani tahapan-tahapan ilmiah al-manhajiyah yang bermanhaj, ya, yang memiliki arahan, ya, langkah yang jelas. At-taliyah sebagai berikut. Al-awwal tafrighul ashritati tafrighan jayyidan. Yang pertama, upaya untuk mentranskrip dari asyritah, dari kaset-kaset yang berisi yakni durus kitab sunnah ini, ya, untuk menjadi transkrip yang bagus, yakni menuangkan dari suara menjadi tulisan, ya, dari suara atau audio menjadi tulisan. Dan pekerjaan ini bukan sesuatu yang ringan, baik itu dari sisi waktu, ya, maupun dari sisi yakni tenaga, ya, bagaimana seorang untuk, ya, tidak ada yang luput dari apa yang, ya, diucapkan oleh seorang syekh dari ceramahnya, sehingga betul-betul ada sisi amanah ilmiah. Dan ini perkara yang penting. Kemudian al-thani, perkara yang kedua, tahwilul kalam al-masmu', ya, tahwilul kalam al-masmu' ila kitabin maqru'in yah taju fi ba'dil ahyani ila i'adati siyaghatin bi ba'dil ibarat wat tadakhuli lirrabt bainal jumali wal faqrat wa fahmi fikrati syaikhi thumma kitabatuha bi ghairi tikrarin wala ishabin wala ikhlalin bi madmuniha wa hadha ما تم عمله أثناء المراجعة والتحقيق. Yang kedua, perubahan dari ucapan yang didengar menjadi kitab yang dibaca pada sebagian kondisi atau keadaan. Terkadang membutuhkan kepada adanya pengulangan siyaghatin, yakni konteks atau bentuk ya, kalimat li ba'dil ibarat pada sebagian ungkapan-ungkapan, serta at-tadakhul yakni ikut bahasa mudahnya ikut campur, yakni peran dari mufarrik ya, untuk merangkai antara kalimat-kalimat ya, jumlah-jumlah di sini maksudnya kalimat-kalimat dalam bahasa kita ya, antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya, demikian juga al-faqarat yakni paragraf-paragraf yang ada. Demikian pula ya, pemahaman terhadap fikrah asy-syekh yakni pemikiran asy-syekh, apa yang sebetulnya dimaksudkan oleh asy-syekh. Kemudian setelah itu penulisannya bi ghairi tikrarin ya wala ishabin, yakni terkadang di dalam penyampaian dars ya, suatu perkara mungkin diulang ya. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ya, beliau menyebutkan tentang sisi yakni perbedaannya antara ya kitab yang itu merupakan transkrip dari sebuah ceramah atau dars pelajaran ya, dengan kitab yang itu memang ditulis sendiri oleh penulisnya ya. Suatu kitab yang merupakan transkrip di sana terkadang ya terulang, yaitu butuh ditata kembali ya, ditata kembali terkadang ya, antara suatu kalimat dengan kalimat yang lainnya ya, ada ikhlal, ada kekosongan ya, yang di sini menunjukkan jadi ini bukan pekerjaan yang ringan. Wala ishab juga selain yakni tidak terulang juga tidak membingungkan ya, dan tidak mencacati dari kandungannya ya, sehingga apa yang dimaksudkan oleh penulis ya akan tersampaikan dengan baik. Wahada ma tamma amaluhu asna al murajaati wa tahqiq, dan ini perkara yang telah sempurna yakni tindakannya di sela-sela murajaah dan tahqiq. Ini yang kedua. Jadi kita mengetahui dari sini bahwa kitab ini ya hakikatnya dari pelajaran ya yang diberikan syekh yang kemudian disusun menjadi sebuah kitab. Ya. Dan hal yang demikian banyak terjadi, termasuk kalau kita baca karya-karya Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, sebagian besarnya itu adalah dari durus beliau ya, yang kemudian ditranskrip, termasuk isinya pelajaran Riyadhus Shalihin ya, syarah Riyadhus Shalihin, kemudian syarah Bulughul Maram, kemudian syarah Sahih Al-Bukhari, syarah Sahih Muslim ya, beliau rahimahullah menyampaikan di pelajaran kemudian ditranskrip oleh para murid beliau. Dan mungkin ya dari apa yang saya sebutkan kebanyakan kita belum pernah melihat kitabnya ya, seperti itu. Baik. Sekarang ceritanya dulu, insyaallah mungkin nanti kapan-kapan bisa lihat kitab. Soleh pernah lihat ya kitabnya ya? Atau punya di rumah? Anu kan pernah di Saudi. Baik. Kemudian as-salis yang ketiga, tahap yang ketiga, al-amalu ala taysiril fahmi al-amthali lisyar. Yani upaya untuk memberikan kemudahan ya di dalam pemahaman al-amthal ya, yang terbaik lisyar dari syarah asy-syekh ini. Ini untuk bagaimana menuangkan dalam tulisan yang sangat mudah untuk memahami apa yang dijelaskan oleh Syekh. Wadzalika bi'amali faqaratin lahu. Yang demikian itu dengan jadi diupayakan untuk membuat paragraf-paragraf terhadap kitab ini. Ya, dan termasuk kemudahan kitab di masa kita kan ada paragraf ya. Kalau kita lihat kitab terdahulu kan ya titiknya aja di mana itu. Kalau sekarang ada paragraf, ada koma, ada titik dua kan seperti itu. Ini termasuk di antara kemudahan di dalam kita memahami kitab-kitab yang ditulis para ulama. Bihaitsu takunu kullu fikratin ya fi faqratin mustaqillah. Kullu fikratin fi faqratin mustaqillah. Di mana setiap fikrah maksudnya dalam pelajaran menulis ya, itu kan ada yang dikenal dengan pokok pikiran ya, yang itu diletakkan pada setiap fakrah yang tersendiri, setiap paragraf tersendiri ya, setiap paragraf ini mengandung satu pokok pikiran itu ya, yang pernah belajar ya, menulis ini maksudnya membuat karya tulis. Kalau belajar menulis ya, seperti di MTA itu baru tahap belajar membuat huruf ya gitu ya. Dan itu perannya besar ya, seorang untuk jadi presiden ya harus bisa menulisnya gitu ya. Ya, sehingga peran guru kayak gitu, guru agama ataupun guru umum ya besar ya, termasuk ya pentingnya kita menghormati guru-guru kita ya. Kemudian wa wad'u alamati tarqimil munasabah, dan meletakkan tanda-tanda penomoran yang munasabah ya, yang cocok. Kemudian wa tashkilu ma yashkilu fih, dan pemberian syakal harokat dari kata yang ya sulit ya, untuk memperjelas kata ini dibacanya apa sehingga maksudnya tidak salah, maka diberikan syakal, diberikan harokat. Ini yang ketiga. Kemudian rabi yang keempat, isbatul ayatil qur'aniyati birrasmil usmani wa'azuha ila mawadi'iha fil mushafis syarif. Ini penetapan ayat-ayat Qur'aniyah dengan rusum Utsmani. Insyaallah rusum yang paling mudah ya untuk dibaca. Kalau dikenal dengan mushaf Madinah ya. Oke, seperti itu. Kemudian menyandarkan ya kepada tempat-tempat dari ayat-ayat tersebut yang ada pada mushaf Asy-Syarif, mushaf yang mulia. Ini penyebutan ayat-ayatnya di surat apa dan ayat ke berapa. Kemudian al-khamis yang kelima, syarhul gharib min kutubis syuruhil mu'tamadah wa kutubil lughah. Penjelasan al-gharib, yani kosakata yang baru yang ada pada hadis-hadis tersebut ataupun pada syarahnya ya, dari kitab-kitab syarah hadis syarah kitab Sunan Abi Dawud ini yang mu'tamadah ya, dan demikian juga dari kitab-kitab lughah, kitab-kitab bahasa Arab, dan pemahaman kita terhadap yakni kata-kata yang asing atau gharib ya pada hadis ini sangat penting untuk jangan sampai seorang ya salah di dalam memahami hadis, kemudian dengan pemahamannya yang salah dia menghujahi orang lain ya. Satu contoh misalnya pada hadis yang masuk dalam hadis yang silahkan ya gharaibul hadis. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasa. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari bai' al-hasa, yaitu jual beli al-hasa. Al-hasa apa maknanya? Kerikil. Ya. Nah, kalau dipahami letter luck ya terjemahan, kemudian ini dipahami sendiri ya, buka kamus ya, kamus Al-Munawir Indonesia Arab atau Arab Indonesia, kemudian oh Rasulullah di sini melarang dari jual beli kerikil. Lihat ada orang jualan pasir, karena oh kamu jual beli haram ini. Oh kenapa? Ini hadisnya, oh, kamu baca. Nah, ternyata bukan itu yang dimaksud dari hadis. Ya, sudah kita lewati pada pembahasan Kitabul Buyu yang sudah melewati. Ya. Ini apa maksudnya? Jual beli dengan menggunakan kerikil sebagai medianya, dilempar. Ya, mana yang terkena kerikil itu, ya, maka itu yang harus dibeli, baik yang dimaksud ataupun tidak, baik sesuai dengan harganya atau lebih tinggi dari harganya ataupun lebih rendah dari harganya. Ini dilarang dikarenakan padanya mengandung apa? Apa? Goror, ya, spekulasi. Kemudian berikutnya, takhriju as-sadis, takhrijul ahadithi bimanhajin muwahhadin. Ya. Takhrij hadis-hadis yang ada pada kitab ini dengan manhaj yang muwahhad. Ini yang istimewa. Bihaitsu lam yutraq haditsun biduni takhrijin. Di mana tidaklah tertinggal satu hadis pun tanpa takhrij. Ya, dijelaskan siapa yang mengeluarkan hadis itu. Ya, demikian pula ya, penilaian terhadap hadis itu apakah sahih atau tidak. Waqad i'tamadna fit takhrijati ala kutubil hadithi dzatit tarqimatil mu'tamadah. Dan kami bersandar di dalam takhrij terhadap hadis-hadis ini dari atau kepada kitab-kitab hadis yang memiliki penomoran-penomoran hadis yang mu'tamadah, ya, yang dijadikan sebagai sandaran atau terpercaya. At-Tarqim Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah, seperti penomoran yang dilakukan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah, ya, dan ini sekali lagi termasuk di antara tarqim yang mu'tamad. Ya, bisa dilihat pada penomoran Sahih Al-Bukhari atau Sahih Muslim atau Al-Lu'lu' wal Marjan, ya, yang merupakan ini gabungan dari Bukhari dan Muslim dari sahabat yang sama. Kemudian as-sabi' iktafaina bitakhrijil hadithi in kana fis sahihaini aw ahadihima bi dhikri raqmihi faqat. Dan kami mencukupkan untuk pentakhrijan hadith yang hadis itu pada as-sahihain, ya, disebutkan pada Sahih Bukhari dan Muslim, au ahadihima atau salah satunya, bisa di Sahih Bukhari ataupun di Sahih Muslim, dengan mencukupkan penyebutan nomornya saja, ya, misalnya Muslim nomor sekian atau Bukhari nomor sekian. Wa in kana fi ghairihima, kalau hadis itu pada selain keduanya, selain dua kitab sahih tersebut, zakarna raqmahu, maka kami menyebutkan nomornya, au raqmal juz'i wa safhati, atau kami menyebutkan nomor juz dan halamannya. Tsumma auradna kemudian kami menyebutkan hukma Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah alaihi ghaliban. Kami menyebutkan umumnya, yakni hukum Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah atas hadis tersebut. Ini mayoritasnya, ya, menyandarkan kepada, yakni bagaimana penilaian Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah pada hadis yang selain di Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Baik, muadzin. Baik, kita melanjutkan. Al-Thamin, yang ke-8. Binisbati li ahadithi kitab sunnah min sunani Abi Dawud kharrajnaha min kitab sunani Abi Dawud bihaithu dakarna rukna al-hadith fihi وقمنا بذكر حكم الشيخ الألباني رحمه الله عليه في الحاشية مستفادا من كتاب سنن أبي داود بأحكام الشيخ الألباني رحمه الله نشر مكتبة المعارف الرياض. Berkaitan dengan hadis-hadis kitab As-Sunnah dari Sunan Abu Dawud ini, kami mentakhridnya dari kitab Sunan Abi Dawud dengan kami menyebutkan nomor hadisnya pada Sunan Abi Dawud tersebut. Kemudian kami menyebutkan hukum Syaikh Al-Albani atas hadis tadi fil hasyiah, jadi pada footnote, pada catatan kaki, di mana kami memetiknya dari, kami mengambilnya dari kitab Sunan Abi Dawud bi ahkam Asy-Syaikh Al-Albani yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif Ar-Riyad. At-tasi' yang ke-9, takhrijul athari min kutubit tafasiri wa kutubis sunnah. Takhrij terhadap athar-athar yang disebutkan dari kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab sunnah, yakni kitab-kitab hadis. Kemudian al-ashir, yang ke-10, azun nuqulati ila masadiriha min kutubi ahli ilm. Penyandaran nukilan-nukilan yang ada, ya, pada kitab ini kepada sumber-sumbernya dari kitab-kitab ahlul ilm, kitab-kitab para ulama. Ya, misalnya nukilan dari perkataan Imam Malik ataupun Imam Syafi'i ataupun yang lainnya, dari sumber mana nukilan itu diambil atau dipetik. Kemudian berikutnya al-hadi asyar, yang ke-11, أثبتنا الأحاديث التي أوردها الشيخ أثناء التعليق بالمعنى من كتب السنة بألفاظها وذلك في الحاشية لتتضح الفائدة من ذكرها. Kami menetapkan atau menyebutkan hadis-hadis yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi di tengah-tengah ta'liq, ya, artinya ta'liq syarah di sini saya terhadap kitab atau hadis-hadis yang ada bil makna, yang saya membawakannya secara makna, artinya lafaznya tidak persis sebagaimana pada hadis. Maka di sini disebutkan, ya, hadis yang diisyaratkan secara makna tersebut dengan mengambilnya dari kutubus sunnah sesuai dengan lafadz yang ada. Jadi tergambar di sini, terkadang Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi membawakan hadis secara makna, ya, secara makna. Kemudian ya, di antara apa yang ditempuh di sini disebutkan pada ta'liq ya, hadis yang dimaksud ini secara lafadznya sebagaimana yang ada pada kutubul hadis. Apa tujuannya? Litattadihal faidatu min dzikriha, agar menjadi jelas ya faidah ya, dengan faidah yang ada dengan menyebutkan hadisnya secara utuh. Ini yang ke-11. Ats-tsani'asyar, yang ke-12. Awradna ba'da at-ta'liqat allati ra'aynaha lazimatan li'idahil ma'na. Kami menyebutkan sebagian ta'liq ya, sebagian catatan kaki yang kami pandang ini suatu yang harus ya, suatu yang harus dalam rangka untuk menjelaskan makna yang dikehendaki atau yang diinginkan. Kemudian ats-tsalitsu asyar, yang ke-13, kumna bi'amali muqaddimatin litahqiqi bayyana fiha al-manhaj al-muttaba' fi tahqiqi hadha asy-syarh al-mubarak. Kami ya memberikan muqaddimah terhadap tahqiq ini yang kami menjelaskan di dalamnya, yakni manhaj yang diikuti di dalam mentahqiq kitab syarah yang mubarak ini ya, kitab syarah ya, Sunan Abi Dawud yang mubarak ini. Kemudian ar-rabi'asyar, yang ke-14, tarjamna lil imami Abi Dawud as-Sijistani sahibi sunani rahimahullah. Kami memberikan terjemah dan penjelasan atau biografi Imam Abu Dawud As-Sijistani, penulis atau pemilik dari kitab Sunan ini rahimahullah. Ya, sebagaimana insyaallah akan kita baca harfan. Ya, atau secara singkat saja. Ya. Tapi kita baca ya huruf per huruf insyaallah, karena mudah-mudahan ada faedah yang bisa dipetik dan insyaallah akan memberikan semangat di dalam kita menuntut ilmu dengan membaca biografi para ulama. Baik. Kemudian al-khamisasyar, ya, yang ke-15. Qaddamna ta'rifan bi kitabi Sunan Abi Dawud wa ahamiyatahu. Kami ya persembahkan yakni ta'rif ya, pengenalan terhadap kitab Sunan Abu Dawud. Demikian juga yakni nilai penting dari kitab Sunan ini. Wa manzilatahu baina kutubil hadis, dan kedudukannya di antara kitab-kitab hadis. Sebagaimana sudah kita lewati, di sana ada ya 9 kitab yang masyhur yang dikenal dengan kutubut tis'ah, dan selainnya masih ada kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama. Wallahu min wara'il qasd wa huwal muwafiq wal hadi ila sawa'is sabil. Allah Subhanahu wa taala di belakang niat dari masing-masing ya, pelaku, Allah yang lebih mengetahui tentang niat kita, dan dialah pemberi taufik serta pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita masuk berikutnya atau sudah sedang lirik jam? Masuk ya. Kalau sudah ada yang nunggu di luar. Sudah ada yang nunggu? Imamnya sudah hadir. Sudah datang imamnya. At-ta'rifu bi kitab Sunan Abi Dawud. Sunanu Abi Dawud. Ya, hikayah. Pengenalan terhadap kitab Sunan Abu Dawud. Hadal kitab min ahammi kutubil Islam. وهو أحد الكتب الستة التي تقبلتها الأمة بقبول حسن Kitab ini termasuk dari yang paling pentingnya di antara kitab-kitab al-Islam, ya, kitab-kitab yang menjadi sumber syariat Islam. Wa huwa ahadul kutubis sittah, di mana ini salah satu di antara kitab yang enam. Allati taqabbalatha al-ummatu biqabulin hasanin, yang umat telah menerimanya dengan penerimaan yang sangat baik. Apa kutubus sittah? Ya, kitab sunan yang empat dan as-sahihaini, ya, itu kutub sittah. Apa sunan yang empat? Hidayat. Apa saja? Abu Daud, An-Nasa'i, terusnya dibantu kakaknya At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ahsan. Baik. Berikutnya ismul kitab, ya, penamaan kitab ini. Ya, karena terkadang seorang ulama tidak menyebutkan, ya, kitab tersebut apa judulnya, ya, sehingga didapati sebuah kitab memiliki nama yang beragam. Ya. Contoh misalnya kitab Zadul Ma'ad, ya, Fi Hadyi Khairil Ibad. Ya. Kitab ini memiliki nama yang lain, yakni Hadyun Nabi. Ya. Karya siapa ini? Zadul Ma'ad. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-ismul ma'rufu bih huwa as-sunan. Nama yang ma'ruf terkait dengan kitab ini adalah as-sunan. Ya. Jadi kalau dikatakan Sunan Abi Dawud, disandarkan kepada muallifnya. Wa yabdu annal muallifa nafsahu sammahu bihadzal ism. Dan nampak bahwa al-muallif, al-imam Abu Dawud sendiri, beliau menamai kitabnya dengan nama ini. Dengan nama ini. Ini nama yang beliau berikan pada kitabnya, As-Sunan. Nastadilu ala dhalik, kita berhujjah, berdalil atas hal ini. Jadi bahwa itu memang dari penulisnya. Min qawlihi fi risalatihi ila ahli Makkata. Ya, dari risalah beliau, dari perkataan beliau pada risalah yang beliau kirim kepada penduduk Makkah. Beliau menyatakan dalam risalahnya, fa innakum sa'altum an adzkura lakum al ahaditsa allati fi kitabis sunani ahiya asahhu ma araftu fil bab. Sesungguhnya kalian telah bertanya, ya, untuk aku sebutkan kepada kalian dari hadis-hadis yang ada pada kitab As-Sunan, apakah hadis-hadis itu paling sahihnya dari apa yang aku ketahui dalam babnya. Jadi di sini beliau menyebutnya dengan As-Sunan. Kemudian wa qawlihi fi risalatil madhkurah aidan, dan demikian juga perkataan beliau atau kepada min qawlihi pada risalah yang disebutkan, yakni risalah kepada ahlu Makkah. Dia menyatakan wa inna minal ahadithi fi kitabis sunani ma laisa bimuttasilin wa huwa mursalun. Dan sungguhnya dari hadis-hadis yang ada pada kitabku As-Sunan, apa yang laisa bimuttasil, yang tidak bersambung, wa huwa mursal, maka hadisnya hadis yang mursal. Ini tabi'in meriwayatkan dari siapa? Hadis mursal dari sahabat, dari Rasulullah. Baik. وكذلك فإن العلماء على مر العصور كانوا يدعون كتابه بالسنن. Demikian pula para ulama, ya, seiring dengan, yakni perjalanan zaman, perjalanan waktu, mereka menyebut atau memanggil kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Dawud ini dengan kitab Sunan. Jadi ini terkait dengan penamaan. Kemudian wa amma kalimatus sunan, adapun kata as-sunan fahiya jam'u sunnatin, merupakan bentuk jamak dari sunnah. Sunnah ini mufradnya, jamaknya as-sunan ya. Was-sunnatu lughatan at-tariqatul maslukatu al-muttaba'ah. As-sunnah secara bahasa maknanya at-tariqah, jalan yang al-maslukah, yang dijalani, yang diikuti. Ini secara bahasa. Wa inda jumhuril ulama, dan menurut mayoritas ulama, makna as-sunnah turadiful hadis. Ini semakna dengan hadis. Ya, sinonim dengan hadis. Wa huwa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu wa taqriruhu wa sifatuhu. Di mana makna dari sunnah ya mencakup ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya, takrirnya, persetujuannya, dan demikian pula sifatnya. Yani sifat-sifat yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib Allahu taala alam. Ini yang sementara kita baca. Ya, sambil diingat-ingat apa definisi sunnah ya secara lugah dan secara istilah. Sebagaimana yang sudah disebutkan di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.